1 Korintus pasai put. Anggap ke kamonyo pelayan-pelayan Almasih yang bertanggung jawab kamu put sampo rencana-rencana Allah yang gohlom ditepu le dunia. Yang pumpun tat dituntut le pelayan yang lagenyan nakuh bahwa jihnyan setia ubak tengku droji. Ni ba ulun hanajut ke masalah penyanggata atawa so mantong PGPK ke hidro ulun. Tema penyang sibenajih ulun pike ke hidro ulun kedro nyan pi hanajut ke soai. Ulun hana merasa masalah lam hai pemantong. Tema nyan bukan sibago bukti bahwa ulun hana salah. Tuhan kedro ke nyang putente peke ulun salah atau hana. Ngon sabab nyan. Sabab golom truk wateji bekeh gata bagah-bagah gata petente bahwa si dro-dro urung nyan salah atau wahana. Preh keh wampu Tuhan gepreh, gop nyan keh nyang pehah pepu mantong nyang tesom lam sepu. Gop nyan keh nyang tema petebit ban mandum nyang nanit tesom lam ate manusia. Bak wate nyan keh tip-tip urung jitrimong nibak potu Allah puja ngon pujo nyang patut jitrimong. Cedara-cedara. Ke kepentingan kata, atranyan ka ulun pungui atuh Apolos dan atuh drolun kedro. Maksudji ngon na cuntoh nebak kamonyan, gata jut tamu runo pemakna jih nyan tepegahnya. Mumat ke bak peraturan nyang na. Ngon lagenyan, hana munti dropih nebak gata, nyang jut tapu bangga-bangga si drodro ureng, laju gata hina nyang lain. Sokuh nyang pujit gata lebih nebak orang lain. Bukan mandum nyan gata terimau nebak Allah. Ngon lagi nyan. Pakon gata kena pusam ondro. Si ulah-ulah penyang na nebak gata nyan kon mandum nyang gebri. Betul gata hanata perle sapa. Gata kakaya. Gata kajit keraja. Dan kamohana. Paling get menyogata bibir kajit keraja. Mangat kamu jut kamu mat perintah musajan gata. Sebab menurut nyang lun pike, kamu nyang rasu-rasunya, kage pujut le Allah sibago nyang ditonton di ke manusia dan malaikat. Kamu lagi ureng-ureng hina, nyang diperhut hukum mati di ke rakyat ba, dan di surak-surak le donyanyo. Sebab Almasih, kamu nakuh ureng nyang bangai. Dan gata orang Kristen yang carong. Kamu lemah, gata tegak. Kamu jikun legop, dan gata jisanjung-sanjung. Truk bawa tenyo, kamu tuduk dan gerah. Pekayan kamu tinggai bak tubuh. Orang jisiksa kamu, kamu hana tempat ke kamu merehat. Kamu banting tulung, jak minta belanja. Menyo kamu jicarut, kamu balah ngon berkat. Menyo kamu jinaya. Kamu sabar. Munyo urun jipu brok-brok kamu. Kamu balah ngon tutu haban yang mame. Kamu hana lebih nibak bruh dunyanyo. Truk bak watenyo. Kamu mantong dianggap lage bruh atu abumo. Ulun tulihnyo kegata. Kon maksud kamu pemalai gata. Masih bago nasihat kegata. Lage anek-anek ulun kedro. Sabab ulun ke nyang jit ke bapak gata. Bah ke mungkin sibago orang Kristen. Gata hana sipluh ribe dro gure. Lam udip gata sibago orang-orang mesaboh ngon Almasih. Ulun yang jut ke bapak gata. Sabab ulun yang bahabaget ke hai Almasih ke gata. Ngon sababnya. Ulun lake ngon meharap dahat. Mangat gata sutot suntoh yang nabak ulun. Kenyan ulun kalun kirim Timotius uke gata. Sibago murid Almasih, jihnyan saban lagi anak ulun kedro, nyang ulun kasih, jihnyan anak nyang jut terpercaya. Singoh jihnyan temaji peingat gata, kehai cara udip nyang ulun puja, oh kaluh lun meiman uba Almasih. Nakuh cara udip nyang ulun puruno nibak tip-tip jemaah di Patmantong. Napadup dro lam kawan gata nyang kajut ke urung sombong. Sabab awak nyan dipikir ulun hana lun jabak gata. Tema munyo Tuhan geberi izin ulun tema teka cit ubak gata hana tribli. Singoh wate ulun lun yang cit tema penyang hati dipubut le ureng-ureng sombongnyan. Kon habajih mantong. Sabab menyo Allah geperintah udip tiroro ureng. Hai nyan terbukti le tenaga udip urengnyan. Kon ngon tutu habajih. Ngon lagi nyan. Pilih mantong penyang gata galak. Pekeh gata tim ulun teka ke ulun purno gata. Ngon kruh atawa ulun teka jak purno gata. Ngon lemah lembut dan gasih sayang.